Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah, fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jal wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh As'ali rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-60. Hadis yang ke-60 yaitu hadis dari sahabat Rafi' bin Khadijah. Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu. Kita baca kembali hadisnya. Qala radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah inna laqu al-aduwa gadan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita akan bertemu dengan musuh besok. Walaysa minna muda, dan kita tidak membawa pisau. Afanadzbahu bil qasab, apakah boleh menyembeli menggunakan kayu atau bambu yang tajam? Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul. Apapun yang bisa mengalirkan darah dan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah. Laisa as-sinna wa ad-dhufra, selain gigi dan kuku. Wa sa'uhadditsuka anhu, dan sebentar aku akan jelaskan kepadamu. Amma sinnu fa'idhamun, yang namanya gigi itu adalah tulang. Wa ammad dhufru famudal habasyah, adapun kuku itu adalah pisaunya orang Habasyah. Baik. Wa asabna annahbu ibilin wa ghanamin fanadda minha ba'irun. Ketika selesai perang, maka kita pun mendapatkan rampasan perang berupa unta dan juga kambing. Fanadda minha ba'irun, dan tiba-tiba ada seekor unta yang kabur. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Maka ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang memanah unta tersebut, fahabasahu, dan ternyata melumpuhkan unta yang kabur tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat seperti itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lihadhihi awabidha ka awabidil wahsyi." Sesungguhnya untuk unta yang seperti ini seperti halnya unta-unta liar. Seperti halnya binatang-binatang liar, binatang buas, binatang liar. Fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Maka apabila kalian tidak bisa untuk mengendalikan unta yang kabur tadi, maka perlakukanlah seperti ini. Ya, perlakukanlah seperti ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah satu fakrah, satu paragraf kita baca. Nah, dalam paragraf tersebut Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan bahwa kalimat pertama yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ma anharaddam wa dzukira smullah alaihi fakul. Nah, sampai akhir hadis. Nah, dari awal di situ menunjukkan banyak sekali perkara yang boleh digunakan untuk menyembelih. Nah, apakah ya barangnya dari tembaga atau kayu atau besi, nah, tembaga atau kuningan atau bahkan batu. Nah, hal tersebut boleh digunakan untuk menyembelih, ya. Atau ya, sesuatu yang digunakan untuk melumpuhkan hewan seperti peluru atau yang lainnya. Karena peluru itu ditembakkan ya mengenai hewan, dan hewan bisa terlumpuhkan karena akibat dari peluru tadi, bukan karena beratnya peluru yang nempel di tubuhnya atau beratnya peluru yang mengenai tubuhnya, bukan, tapi karena luka yang diderita akibat peluru tadi. Nah, taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka termasuk dalam menyembelih ya, dalam perkara melumpuhkan hewan ya, atau dihukumi sama dengan menyembelih, yaitu sesuatu yang digunakan untuk berburu, panah atau semisalnya, atau bahkan anjing yang sudah dilatih, atau burung yang sudah dilatih yang bisa digunakan untuk berburu. Taib, ini kemarin yang sudah kita baca. Taib, insyaallah taala masuk pada fakroh berikutnya. Qala rahimahullah, wa amma mahallu dzabhi, adapun tempat untuk menyembelih atau titik di mana seseorang meletakkan pisau, ya, target menyembelih itu apa? Amma mahalu dzabh. Target dalam menyembelih itu fa innahu hulqu al-hulqumu wal mari'u, yaitu tenggorokan dan kerongkongan, itu target menyembelih. Ya. Saluran makanan dan saluran udara. Ya. Taib. Tenggorokan dan kerongkongan. Idza qata'ahuma kafa, kata beliau, kalau dalam menyembelih memotong dua saluran tadi maka cukup. Ya, dikatakan menyembelih. Fa in hasala ma'ahuma qat'ul wadajain. Adapun kalau sampai bisa memutuskan dua urat, wahuma al-araqan yuktanifani al-hulqum. Dua urat itu apa? Al-wadajain itu apa? Yaitu dua pembuluh darah yang berada di dua sisi, ya, hulqum tadi, tenggorokan tadi. Kana aula, maka itu lebih bagus. Ya, disebut apa? Urat nadi, ya, yang ada di leher. Kalau memotong itu lebih bagus. Nah, jadi itu target dalam menyembelih. Ya. Nah, ayo sembelih ayam. Itu ada dua urat itu di lehernya. Nah, kalau pisaunya digeser ke pinggir maka akan memotong urat. Ya, keluarlah darah di situ. Ke pinggir lagi, satunya lagi akan keluar darah lagi karena ada dua urat di situ. Nah, yang di tengah dua saluran bolong biasanya. Enggak ada apa-apanya. Ya, tapi kalau pisau digeserkan ke samping kanan dan samping kiri akan mengenai dua urat. Nah, disebut al-wadajain. Itu lebih bagus kalau bisa sampai memotong dua urat tadi. Baik, jadi itu target dalam menyembelih. Ya. Ketika menggunakan pisau, ya, dan ternyata, nah, hanya bisa mencapai kerongkongan dan tenggorokan, nah, dibiarkan begitu saja sampai sekarat, ya, hewannya kemudian mati, cukup, itu dikatakan menyembelih. Ya. Nah, jadi itu target dalam menyembelih. Ya. Qala rahimahullah, berikutnya pembahasan tentang binatang buruan. Wa ammas saydu fayakfi jarhuhu fi ayyi mawdhi'in kana min badani lil hajati ila dzalika. Adapun terkait binatang buruan, maka cukup dengan melukai salah satu bagian dari anggota tubuhnya. Lil hajati ila dzalik, karena memang itu yang dibutuhkan. Wa mithlu dzalik, dan tergolong dari binatang buruan, idza naddal ba'iru awil baqaratu awisyatu. Apabila ada unta kabur, sapi kabur, kambing yang kabur, wa ujiza an idrakihi, dan susah untuk menangkapnya. Ini dihukumi sama dengan binatang buruan. Fa innahu yakunu bimanzilati saidi, maka posisi hewan kabur tadi ketika susah dikendalikan, susah ditangkap, maka kondisinya sama dengan binatang buruan. Ya, kama fil hadis, sebagaimana hadis tadi sudah menyebutkan. ya, dipanah akhirnya. Ya. Taib. Fa fi ayyi mahalin min badanihi juriha kafa. Dari sisi mana saja badan hewan yang diburu tadi terkena luka dari bekas buruan, panahkah itu, tembakankah itu, tombak atau semisalnya, ya, kafa, itu cukup. Kama an-nasaida, sebagaimana binatang buruan, ya, idza qudira alai wa huwa hayyun falabudda min zakatihi. Ketika hewan buruan tadi bisa dilumpuhkan dalam kondisi masih hidup, maka tetap harus disembelih. Nah, tetap harus disembelih. Baik. Sebenarnya dalam masalah ini bisa meluas, ya. Dalam kaidah usuliyah, nah, hukum itu atau sesuatu itu dihukumi dengan yang paling dekatnya. Nah, ketika jelas hewan itu mati dengan alat buruan kita, apakah panah, tombak atau semisalnya, dia kabur, ya, ternyata didapati apa, hewan tadi tergeletak sudah mati, ya, dengan panah atau tombak yang kita lempar, maka binatang tadi halal, ya, dengan syarat membaca bismillah ketika memanah atau menombaknya atau menembaknya. Nah, jikalau kita menemukan hewan tadi setelah ditombak kabur nggak tahu kemana, ya, dan ternyata didapatkan ada di kolam atau di sungai dengan kondisi mati dan ada tombaknya, nah, nempel atau ada panahnya masih tertancap, maka hukumnya tidak boleh, haram. Ya, kenapa? Karena bisa jadi hewan tadi mati karena tenggelam, ya, dan dia tidak bisa bergerak karena luka yang dimilikinya. Akhirnya dia mati tenggelam. Maka, ya, dalam agama dihukumi haram, tidak boleh. Ya, oleh karena itu ketika kita menyembelih hati-hati. Ketika kita menyembelih ayam atau apa, kambing atau yang lainnya, diikat. Ya, kalau ayam mungkin dikasih apa, kurung. Apalagi, ya, angsa. Ya, disembelih bisa terbang itu. Ya, tutup. Ya, ditutup atau diikat. Kenapa? Karena nanti bisa terbang kemudian masuk hewan, masuk apa? Kolam yang lainnya. Ya, tidak diketahui ternyata sudah mati di kolam. Enggak boleh dimakan. Kenapa? Karena al-aqrab yang paling dekat dia itu matinya di kolam. Ya, mati karena tenggelam, bukan mati karena sembelihan. Ya, ini bisa meluas dan insyaallah mudah-mudahan beliau pun dalam hadis-hadis yang lain ini nanti dibahas. Nah. Maka beliau di sini menyebutkan fal hukmu yaduru ma'a illatihi. Ya. Hukum itu berkisar sesuai illahnya, sesuai sebabnya. Ya. Sesuai sebab yang terdekatnya. Taib. Wal ma'juzu anhu bimanzilatis sayyid. Hewan yang susah untuk dikendalikan maka sama seperti binatang buruan. Walau minal hayawanatil insiyah, walaupun asalnya memang hewannya hewan jina. Ya. Asalnya hewan jina, ketika mau disembelih ternyata ikatannya gagal, ya, ikatannya terlepas, ternyata dia ngambek, ya, ngamuk itu hewannya, kaburlah. Ya, walaupun memang asalnya jinak, mau untuk diikat, tapi setelah diikat lihat pisau, ternyata ikatannya lepas dan kabur. Nah, maka posisinya menjadi binatang buruan. Ya, tapi masih dimiliki oleh pemiliknya. ya, bukan artinya menjadi binatang buruan bebas siapa yang dapat, ya, tidak, karena masih terlihat, ya, bukan menjadi hewan liar, tidak. Taib. Wal maqduru alaihi la budda min dhabhihi. Ya. Dan hewan apapun yang bisa dikendalikan untuk disembelih, maka harus disembelih. Ya, walau kana walau minal hayawanati alwahsyiyah, walaupun asalnya dari binatang liar. Ya. Nah, walaupun asalnya dari binatang liar. Burung puyuh misalkan kita dapat dari binatang liar, sudah tertangkap. Ya. Sudah tertangkap gitu, dikandangin, ah saya mau apa? Ya, mau bakar itu hewan, ambil panah, dipanah, jangan. Sembelih. Karena apa? Karena makdur, ya. Mampu untuk dikendalikan. Masukkan tangan, ikat, ya, atau pegang oleh teman, sembelih. Ya, jangan kemudian di kandangnya kok dipanah, ya. Jangan, ya. Taib. Karena asal dari membunuh sembelihan atau menyembelih binatang sembelihan adalah apa tadi? Ya, ingat mahallu adzabah. Ya. Target dari menyembelih itu. Nah, kalau tidak bisa disembelih, maka ya, silakan dihukumi binatang buruan. Kalau binatang buruan itu sudah tertangkap, terperangkap dan bisa untuk dikendalikan, apakah diikat atau semisalnya, ya, kijang atau semisalnya, ya, bisa diikat, ya, karena sudah terkurung misalkan, atau sudah terkena panah kakinya, tidak bisa lari lagi, maka sembelih, ya, sembelih, bukan kemudian dipanah ketiga kalinya, keempat kalinya, tidak, ya, tapi sembelih. Taib. Qala rahimahullah, wastathna an-nabiyyu min dhalika as-sin. As-sinna wa 'alla lahu bi annahu 'idhamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dari alat yang digunakan untuk menyembelih, semuanya boleh kecuali, ya, gigi. Wa'allalahu bi'annahu ibamun, dan beliau menyebutkan karena gigi itu termasuk tulang. Fadalla ala anna jami'al ibam wa in anharat ad-dama la yuhillu adzabhu biha. Maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh tulang, walaupun tulang itu tajam dan bisa mengalirkan darah, ya, tidak halal untuk digunakan menyembelih. Waqila, dikatakan oleh sebagian ulama, innal illata majmu al amrayn, kaunuhu sinnan wa kaunuhu idhaman. Alasan yang Rasul sebutkan sebenarnya ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh gigi, dan gigi adalah tulang. Jadi gigi dan tulang. Ya, fayakhtasu bisin, dan Rasul, ya, menyebutkan langsung dengan gigi. Ya, nah Rasul mengkhususkan gigi yang tidak boleh. Kalau tulang boleh, nah, gitu. Nah, wassahih al awal, yang benar tetap tadi yang pertama. Ya, seluruh tulang. Ya, seluruh tulang. Ya, dan gigi termasuk tulang, gitu. Nah, jadi bukan, ya, tidak boleh gigi digunakan untuk menyembelih karena dia tulang. Cukup gigi saja, nah, gitu. Tidak. Tapi yang pertama tadi, karena, ya, gigi itu adalah tulang, maka semua tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Maka beliau menyebutkan, ya, as-sahih al-awwal, yang benar yang pertama tadi. Nah, karena beliau menyebutkan illah, maka seluruh tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Wa kadzalika adz-dhufru, begitu pun beliau mengecualikan ya dari alat yang digunakan untuk menyembeli menggunakan kuku. Ya. La yuhillu adzabhu biha, tidak boleh digunakan untuk menyembeli. La thayra wa la ghayra, tidak boleh digunakan untuk menyembelih burung, ya, burung-burung kecil itu. Taib. Atau yang lainnya. Nah. Karena kan ma'ruf ya. Ma'ruf. Di Indonesia pun ma'ruf yang seperti ini. Ya. Nangkap burung. Cari pisau. Alah, gampang. Ya, dicubit lehernya. Leher burung pipit itu dicubit ya pakai kuku, bisa putus, bisa, tapi tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan apa, kuku, atau digigit ya, nggak boleh. Nah, cari bambu atau semisalnya ya, banyak yang tajam ya, nggak ya, daun alang-alang tajam itu ya, cari ya bambu ya, atau yang lainnya, banyak yang tajam. Nah, jangan menggunakan kuku dan gigi ya. Taib. Falhasilu anna syurata dzabhi inharud dami fi mahalli dzabhi. Intinya di sini menyebutkan bahwa syarat menyembelih itu adalah mengalirkan darah dari tempat menyembelih, yaitu di leher tadi. Ya. Ma'a kawni dzabih musliman au kitabian. Ditambah syarat dari dalil-dalil yang lain bahwa yang menyembelihnya pun harus seorang muslim atau ahli kitab. Nah, ahli kitab yang menyembelihnya orang Nasrani. Ya. Orang Kristen atau orang Yahudi. Nah, kalau yang menyembelihnya orang Hindu, orang Buddha, ya tidak halal bagi seorang Muslim. Walaupun yang disembelihnya itu ayam, walaupun yang disembelihnya kambing, tidak halal. Ya, karena itu bukan ahli kitab, mereka musyrikun. Ya, taib. wa an yadhkurallahi alaiha, dan syarat berikutnya menyebutkan nama Allah Ta'ala ketika menyembelih. Ini dalam masalah menyembelih. Berikutnya wa ammas sayyid, adapun terkait binatang buruan, fahuwa ausa min adzabhi, ya, hukumnya lebih luas daripada hukum sembelihan. Kama taqaddama, sebagaimana tadi sudah lewat, annahu fi ayyi mawdi'in yakunu min badanis sayyidi, dimanapun yang terkena ya alat buruan tadi, badan sebelah mana yang kena terserah ya. Wa annahu yubahu sayyidul jawarih minat tuyur wal kilab idza kanat mu'allamah, dan boleh juga ya berburu itu menggunakan anggota badan dari binatang pemburu, apakah binatang pemburunya burung atau anjing ya, mereka menggunakan anggota badannya, cakarnya, gigitannya ya. Taib. Idza kanat mu'allamah, kalau binatang-binatang tadi sudah dilatih. Ya. Wa dzukira smullah 'alaiha inda irsaliha 'alas sayyidi. Ya, dan dipersyaratkan juga ketika melepas hewan yang sudah diajari tadi, yang sudah dilatih tadi, ketika melepasnya mengucapkan bismillah. Ya. Taib. Antum tidak tahu menau, tiba-tiba ya hewan milik antum, apakah anjing atau yang lainnya, burung merpaa, burung apa yang suka berburu itu, burung elang atau yang lainnya, dapat hewan binatang buruan. Ya, loh, kok tiba-tiba bawa, ya, apa, bawa kancil gitu, anjing kok bawa kancil tiba-tiba, ya, loh, kok tiba-tiba dibawa ke rumah, ya, disimpan di depan rumah, diberikan ke majikannya, halal atau tidak? Tidak, karena tiba-tiba dia berburu sendiri, ya, maka hasil buruannya tadi tidak halal bagi kita. Kenapa? Ketika dilepas hewan tadi tidak mengucapkan bismillah, ya. Nah, maka hewan yang dia dapat ya sudah, ya, buat makan hewan saja, ya, jangan dimakan oleh kita. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ke-60. Nah, alhamdulillah hadis yang cukup jelas bagi kita semuanya dan mencakup segala hal terkait sembelihan dan juga binatang buruan. Baik. Berikutnya kita masuk hadis yang ke-61. Nah, mungkin kita baca beberapa fakrah, ya. Al-hadithul hadi wasittun. Hadis yang ke-61. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-61 ini hadis yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin karena disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cukup terkenal hadis ini, yaitu hadis dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, maka ihsanlah dalam membunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata. Kalau kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan seharusnya salah seorang di antara kalian ketika mau menyembelih itu, ya, menajamkan dulu pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjelaskan hadis ini dimulai dari membahas tentang al-ihsan. Nah, qala rahimahullah al-ihsanu naw'an. Ihsan itu ada dua bentuk, ya. Ihsanu fi ibadatil ibadatil khaliq. Yang pertama adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah itu harus ihsan. Apa maknanya? Bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Ya, seseorang itu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila tidak melihatnya, sesungguhnya Allah telah melihat dia. Ini ihsan. Ya. Ihsan yang dimaksud di situ adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah, yang termasuk ya rukun ya dalam agama kita. Nah, iman, Islam, iman, ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril. Nah, rukun dalam agama kita itu yang dimaksud ihsan. Ya. Wa huwa al-jiddu fil qiyam bi huquqillah ala wajhin nushi. Yaitu maksudnya serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hak-hak ya yang dimiliki oleh Allah, kita tunaikan ala wajhin nushi, dan tentunya dengan bentuk ya yang benar, dengan mencontoh Rasul dan memenuhi perintah Allah, ya, tidak melakukan bid'ah dan tidak mengada-ngada dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wa takmilu laha, dan juga menyempurnakan ya, dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Taib, ada tuntutan sholat yang wajib kita lakukan, karena itu ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Ya, wa takmilaha, dan termasuk ihsan pun apa? Melakukan segala bentuk yang menyempurnakan yang wajib tadi, yang sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua, wa ihsanu fi huquqil khalqi. Ihsan ya, terkait hak makhluk. Ya, ihsan terkait hak makhluk. Taib. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang ya, beliau menyebutkan di sini merinci dari bentuk ihsan ini. Nah, alhamdulillah satu fakrah kita sudah membaca dari penjelasan hadis ini. Taib, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.